kita berbulan madu. Setelah seminggu kita kawin. Sangat setuju. Udara gunung yang dingin membuat suasana syahdu. Di sana kita akan lebih mesra memadu cinta. Benar pilihanmu, ke puncakku sangat setuju.